Nah, Intemiah mengatakan di antara ahli sunnah ada yang mengatakan kata-kata liqa' berjumpa jika digandeng dengan tahiyah penghormatan, maka itu artinya melihat. Ibn Battah mengatakan di Al-Ibana, aku mendengar Abu Umar Az-Zahid, seorang pakar bahasa, mengatakan, aku mendengar Abu Abbas Ahmad ibn Yahya Tha'lab mengatakan mengutari ayat wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ajma' ahli lughati, para pakar bahasa sepakat bahasanya liqa di sini la yakunu, tidak ada artinya kecuali melihat dengan mata kepala, wanatawatun bil absar, dan melihat dengan pandangan. Ibnu Qayyim mengatakan cukup bagimu dengan syarat ini sihatan tentang kesahihannya. Dan ini adalah juga pendapat Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir di kitabnya Awasim Al-Qawasim, karena mungkin beliau menyetujui perkataan Ibnu Qayyim. Kata Muhaqqiq rahimahullah ta'ala, Abu Umar Zahid Al-Lughawi kurunya Ibnu Battah, itu nama aslinya Muhammad ibn Abdul Wahid Ghulam Tha'lab, bekas budaknya Tha'lab. Takallamu fihi, mereka membicarakan dikatib tentang beliau. Sejumlah pakar sastra mencela beliau dan tidak menilainya thiqah dalam ilmu bahasa. Adapun dalam hadis, maka mereka menilainya thiqah dan mempercayainya. Nah, kembali ke atas. Wahtal tapi ru'yatul mahsyari ala salah seti akwali. Ahaduha annahu la yarahu illa al-mu'minuna. Asani yarahu ahlal yarahu ahlul mu'tifi mu'minuhum wa kafiruhum. Summa yahtajibu anil kufari wa la yarawnahu ba'da dalika. As'alisu yarahu ma'al mu'minina al-munafiquna duna baqiyat al-kufari. Duna baqiyat al-kufari. Wa kadalika al-khilaku fi taklimihi lihadil mawkifi. Watafaqati ummatu ala anahu la yarahu ahadun fi dunya bi'aynihi. Walam yatanaza'u fi dalika illa fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawsatan minhum man naqaru yatahu bil'ayni wa minhum man aswataha lahu sallallahu alaihi wasallam wa haqal qadil iyati fi kitabihi asyifa. Ikhtilafa sahabatu wa man sahabati ikhtilafa sahabati wa man ba'dahum fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan diposisikan tentang penduduk mahsyar, apakah melihat Allah ataukah tidak, ada tiga pendapat. Di mahsyar pun, yang pertama, di mahsyar pun tidak ada yang lihat Allah kecuali mukmin. Pendapat yang kedua, yang lihat Allah di mahsyar semua penduduk mauqif, penduduk mahsyar, baik mukmin ataupun kafir. Setelah itu Allah menutup dirinya dari yang kafir dan tidaklah mereka melihat Allah setelah itu. Pendapat yang ketiga, yang Allah dilihat di masa oleh mukmin dan munafik, namun orang kafir yang lain tidak melihatnya. Demikian juga terdapat perselisihan fi taklimihi li ahli mawqif, tentang apakah Allah berbicara kepada penduduk masa ataukah tidak. Catatan kaki. Masalah fi taklimi pada sahabat fil hadis yang ada sifat kalami. Wa amma masalah ru'yati faqad qala syekhul islami awalu ma intashara awala man tashara kalamu fiha wa tanaza'an nasu fiha fima balagona ba'da salasi mi'ati sanatin minal Hijrati inna ila angkal wal umdatu qawluhu subhanahu kalla innahum an rabbihim yawma idin lam mahjubun fa innahu ya'umu hajabahum fi jami'i dharika al-yawmi. Masalah taklim mengajak bicara telah lewat di bahas tentang sifatul kalam. Adapun masalah ru'yah, maka Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan awal pertama kali yang tersebar ilmu kalam atau pembicaraan fiha tentang ru'yah dan manusia berselisih tentang ru'yah lima balaghun adalah keterangan yang sampai kepada kami, ini terjadi setelah tahun 300 Hijriah. Sebelum itu tidak ada perselisihan. Ila angkol sama dengan titik tiga. Wala umbatu dan yang jadi tolak ukur adalah firman Allah Ta'ala kala inna ma'arabi yama idhi lamah jurumun fa'innahu, maka Allah menjeneralkan, maksudnya Allah menutupi diri ini dari mereka bidha jami' dari kalium sepanjang hari itu. Nah, kemudian maka tadi disampaikan dan umat sepakat bahasanya tidak ada satupun yang melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya. Mereka tidak berselisih dalam masalah ini kecuali khusus untuk Nabi. Untuk Nabi ada yang meniadakan kalau Nabi melihat Allah dengan mata kepalanya, dan ada yang menetapkannya. Dan Al-Qadiyah Ayyad bin Musa Al-Andalusi Al-Maliki menceritakan di kitabnya Asy-Syifa prosesian para sahabat dan orang setelah mereka dalam masalah apakah Allah melihat nabinya, apakah sang nabi melihat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد خف شعري مما قلت ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه وقال بإنكار واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه وروى عطاء أنه عنه وروى عطاء أنه أنه رآه بقلبه. نعم. عائشة mengingkari kalau Nabi melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Aisyah mengatakan pada Mas'ud, ketika Mas'ud bertanya pada Aisyah, apakah Muhammad melihat Rabb-nya? Aisyah mengatakan, berdiri bulu kuduku karena apa yang kau katakan. Semua qalat, kemudian Aisyah mengatakan, siapa yang bilang kepadamu Muhammad melihat Rabb-nya, dia bohong. Itulah Bukhari dan Muslim. Semua qal, qalat jama'atun, sejumlah ulama mengatakan, berkata dengan perkataan Aisyah, dan ini adalah pendapat yang masyhur sebagai pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud ini sejalan dengan Aisyah dan Abu Hurairah. Kemudian waktu rifa anhu, ini kembali ke mana ini? Mungkin Abu Hurairah. Waktulifa anhu, kalau waktulifa anhu berarti anunya ke Abu Hurairah. Itu berarti Abu Hurairah punya dua pendapat atau lebih. Tapi yang cocok itu Ibn Abbas. Jadi kalau kaidahnya harusnya ke Abu Hurairah. Waqala fi inkari hadza, dan ada yang berpendapat mengingkari hal ini dan menolak Nabi melihat Allah ketika hidup di dunia, ditolak oleh sejumlah para pakar hadis, para fikir dan ahli kalam. Kemudian dari Ibn Abbas punya dua versi riwayat. Versi yang pertama, kalau Nabi melihat Tuhannya dengan mata kepalanya. Misalkan atau anhu dari Ibn Abbas mengatakan kalau Nabi hanya melihat dengan hatinya. Kita lihat Ibn Abbas kalau Nabi melihat dengan mata kepalanya itu dinilai oleh muhaqqiq dhaif. Dikatakan oleh Tabrani Al-Awsat dari Syabi dari Ibn Abbas. Muhammad SAW melihat Rabbnya Azza wa Jalla maratain dua kali, satu dengan penglihatannya, yang kedua dengan hadinya. Dari Mujalid dan Syabi. Dari Mujalid adalah anaknya Sa'id dan yang ta'if. Demikian juga di riwayatnya ada Jumhur Ibn Mansur. Dicepatkan Ibn Ibn Thiqat dan dikeluarkan oleh Ibn Sahin Abu Hafiz di sunannya sebagai untuk Ibtali Ta'wil dari jalan Ad-Dohab. Ibn Muzahim dari Ibn Abbas, Muhammad SAW melihat Rabbnya dengan dua mata kepalanya maratain selama dua kali. Demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain. Syekh Bisan Timiyah mengatakan redaksi yang valid dari Ibn Abbas adalah mutlak. Nabi melihat Tuhannya begitu saja, tidak menegaskan dengan mata kepalanya atau dengan hatinya. Kemudian ada riwayat yang muqayyad dengan hati. Maka terkadang Nabi mengatakan Muhammad melihat Rabbnya, dan terkadang diucapkan O'ahu Muhammadun. Walau biasa betul ada lafal itu Ibn Abbas, satu taksi tegas yang mengatakan kalau Allah, kalau sang Nabi Muhammad SAW melihat Rabbnya dengan mata kepalanya. Dilanjutkan catatan lagi, baca catatan lagi. Maka Abdul lam masuila an hada, fahada lam yathbut anil Nabi SAW ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد الأئمة المشهورين لا أحمد بن حنبل ولا غيره انتهى. المجموعة الأولى. وقال ابن كثير في تفسيره آية من سورة النجم فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. فائدة: ذهب بعض العلماء إلى الوقف في هذه المسألة. قاله القرطبي في المفهم مفهم في مفهم مفهم في مفهم وصححه. قلت: والأدلة ترد ذلك ونفي ترد والأدلة ترد ذلك وتنفي الرؤية في الدنيا مطلقا فلا حاجة للوقف. نعم. تمتمية juga ditanya tentang hal ini dan jawaban beliau. Apakah ketika Nabi hidup pernah melihat Tuhannya? Maka jawaban Tamiyah tidaklah valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dari satu pun sahabat, tidaklah satu para imam yang terkenal, baik Ahmad bin Hanbal ataupun yang lain. Ibnu Katsir di Tafsir Surat An-Najm mengatakan, fa inna la yasu tidaklah sah fi dzalika dalam masalah ini satu pun riwayat dari sahabat. Faedah: sejumlah ulama berpendapat dalam masalah ini abstain, ini tidak punya pendapat dalam masalah ini. Demikian diceritakan oleh Al-Qurtubi di kitabnya Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Dan beliau menilainya sebagai pendapat yang benar. Muhakkik mengatakan dan dalil menyanggah pendapat ini, dan dalil meniadakan melihat Allah di dunia secara mutlak ya, dan dalil-dalil yang ada meniadakan ru'yah, melihat Allah di dunia secara mutlak, baik untuk Nabi atau yang lain, maka tidak ada hajat untuk bersikap abstain. Kemudian ada riwayat yang mengatakan dengan hatinya, dikatakan oleh Muslim dari Ibn Abbas. Nabi mengatakan ra'ahu bi fu'adihi marratain, Nabi melihat Allah dengan hatinya Nabi marratain sebanyak dua kali. Nah, kembali ke atas. Maka kalau dan wa'idah ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص ولا نص والمعول فيه على آيتين النجم آيتي النجم وتنازع فيهما مأثورا والاهتمال لهما ممكنا وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد نصا لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه وفي رواية رأيت نورا وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأغرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فيكون نعم. Maka kemudian Qadhi Iyad menyebutkan sejumlah pendapat dan sejumlah faedah. Maka kemudian Qadhi Iyad di kitabnya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa mengatakan adapun wajibnya melihat Allah bagi Nabi kita dan berpendapat bahasanya sang Nabi melihat Allah dengan mata kepala, maka tidak ada di sini dalil yang memastikan. Karena tidak ada nas tegas yang jadi tolak ukur dalam masalah ini, yang jadi acuan dalam masalah ini dua ayat di surat An-Najm, yaitu firman Allah Ta'ala catatan lagi maka dapat fu'atu ma ro'a walaqad ra'ahu nazratan ukhra wa tanazu dan perselisihan tentang dalam dua hal ini ma'thurun ada dinukil dari salaf dan kemungkinan benar bagi keduanya, dua-duanya mungkin. Dan kemudian setelah itu dan perkataan yang disampaikan oleh Qadhi Iyad ada satu hal yang mungkin fa inna ru'yata fi dunya mumkinatan karena melihat Allah di dunia satu hal yang mungkin. Dalilnya seandainya tidaklah mungkin tentu Musa tidak akan memintanya, akan tapi tidak terdapat nas yang tegas karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Rabb-nya dengan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Rabb-nya dengan mata kepalanya. Dan terdapat riwayat yang menunjukkan peniadaan ru'yah dari sejarah kelam muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah apakah engkau telah melihat Rabbmu, maka di situ disebutkan nurun ala nur cahaya di atas cahaya dan melihat yang lain ru'aitu nuran, aku melihat nur. Dan dilihatkan juga oleh muslim dari Abu Musa al-Asy'ari Anahukal, Abu Musa mengatakan Koma fina berdiri di tengah-tengah kami Rasulullah SAW menyampaikan 5 kalimat Fakal dia mengatakan sini Allah tidaklah tidur dan tidak boleh bagi Allah untuk tidur. Allah merendahkan keadilan dan meninggikannya. Dilaporkan pada Allah amal malam sebelum amal siang dan amal siang sebelum amal malam. Hijab penutup wajah Allah adalah cahaya atau api. Seandainya dia singkapkan di saya subuhat wajihihi niscaya sinar cahaya Allah akan membakar semua yang dilihat oleh pandangan Allah. mendekati dari makhluknya. Tadi ada catatan kaki tiga ya, mau dibaca. قال المحقق رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد تكلم فيه ابن الوزير في إثار الخلق حاصله الأول قال الإمام أحمد فيه ما زلت منكرا له وقول ابن هزيمة في القلب من صحة هذا الحديث شيء الثاني أن يزيد ابن إبراهيم أحد الرواة الحديث ضعيف إذا روى عن قتادة وهذا الحديث من هذه الطريق ضعفه يحيى بن معين وابن عدي الثالث أن الحديث معل بالاضطراب فقد جاء في رواية رأيت نورا وهاتان روايتان متضادتان في أحدهما إثبات رؤية النور وفي الأخرى نفيها. Nah, tadi catatan kaki tiga untuk nurun anak arahu. Di sini adalah Muslim, namun dikritik oleh Ibnu Wazir di kitabnya Itharul Haq. Kesimpulannya, pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini aku terus menerus mengingkarinya. Pendapat Ibnu Zaimah dalam hati itu ada ganjalan tentang keabsahan hadis ini. Kemudian yang kedua, Yazid bin Ibrahim salah satu perawi hadis adalah dhaif. Jika mengambil riwayat dari kota ada hadis ini, dari jalur ini dinilai dhaif oleh Yahya bin Ma'in dan Ibnu Adi. Hadis ini juga punya ilah, punya cacat berupa gonjang. Di mana letak gonjangnya? Terdapat dalam satu riwayat aku melihat cahaya. Kemudian ada riwayat yang ra'aitu nuran, aku melihat cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Dan dua riwayat ini bertentangan. Satunya menegaskan kalau Nabi yang melihat adalah hanya melihat cahaya, dan yang lainnya adalah mengingkarinya. Fayakunu wallahu a'lam, maka kesimpulannya wallahu a'lam makna perkataan Nabi kepada Abu Dzar aku melihat cahaya, artinya Nabi melihat hijab wajah Allah. Makna cahaya bagaimana aku bisa melihatnya, yaitu cahaya merupakan hijab. Hijab bagi wajah Allah menghalang untuk bisa melihat Allah, maka bagaimana mungkin aku bisa melihatnya. Artinya bagaimanakah aku bisa melihatnya padahal cahaya adalah hijab antaraku dengan Allah yang menghalangku untuk bisa melihat Allah. Maka di sini tegas meniadakan adanya ru'yah. Wallahu a'lam. Kemudian Utsman bin Said At-Tarimi menyampaikan sepakat sahabat tentang masalah melihat Allah. Ya, dan panannul takrir, dan kami lebih membutuhkan penjelasan tentang apakah Nabi melihat Jibril dibandingkan penjelasan tentang apakah Nabi melihat Allah. Maka ya Tuhan, maka meskipun melihat Allah itu a'zam wa a'la, lebih agung dan lebih tinggi, fa'ina nubuwatan maka kenabian layak tawakafu subuhutuha, kevalidan kenabian tidaklah tergantung padanya albat data sama sekali. Catatan kaki tiga, nah betul sebagaimana dikatakan Nabi SAW, karena kenabian itu tergantung melihatnya Nabi melihat Jibril. Maka Nabi melihat Jibril, ketemu Jibril, pembahasan tentang ini lebih penting daripada pembahasan tentang apakah Nabi melihat Allah. Karena untuk validnya kenabian itu Nabi melihat Jibril, dan tidak menjadi syarat kenabian Nabi harus melihat Allah. Falbahsu fi hadza aham min bahsina, maka pembahasan tentang apakah Nabi melihat Jibril itu lebih penting daripada pembahasan kita saat ini, apakah Nabi melihat Allah. Karena bukanlah syarat kenabian melihat Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kenabian ketemu dengan malaikat Jibril. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk juga tentang Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj juga. Ya, ini yang dibahas tadi. Isra Mi'raj itu apakah nanti melihat Allah ataukah tidak? Kalau yang catatan kaki yang 231 itu. Halaman 231. Iya. Yang paling bawah nomor 3. Itu disebutkan kalau ada pertentangan dari dua riwayat itu. Nah, tadi kalau yang di syarahnya dikompromikan. Ini kan cuma menyimpulkan perkataan Ibnu Bazir. Berarti maksudnya perkataan Ibnu Labilis itu membantah perkataannya Ibnu Ibnu Bazir itu. Iya. Muhakkikan ngasih faedah. Ini bahasanya di sini dibicarakan oleh Ibnu Bazir di Ibnu Katsir. Hasiluhu, kesimpulan Ibnu Bazir 3 poin. Yang dalamnya dibilang mutarib. Kalau Ibnu Labilis tidak. Ini ada riwayat ra'aitu nuran sama nuran ana arahu. Itu tidak kontradiktif. Ra'aitu nuran artinya aku melihat hijab. Berarti nuran ana arahu, hunya jadinya Allah. Ada cahaya itu hijab, bagaimana aku bisa melihat wajah Allah? Kalau Ibnu Bazir berarti memaknai hunya itu berarti nurnya itu. Ra'aitu nuran. Nah, ya, dia mengatakan fi ahadi ma itsbatu ru'yatin nur fi ukhra nafyuha. Yang itsbat kan berarti ra'aitu nuran. Hah? Yang itsbat kan berarti yang ra'aitu nuran. Nah, nek ra'aitu nuran yang nafyunya nurun anna arahu. Punya berarti dimaknai. Nampaknya demikian. Sama Ibnu Wazir. Ibnu Wazir. Dari pertanyaannya kan sudah jelas misalnya. Punya ke Allah dari pertanyaan. Mana? Ya, bisa juga Allah ini nurunnya dianggap Allah. Kan yang paling dekat nur, kembali ke nur. Iya. Kan mungkin Ibnu Wazir yang memahaminya itu dari yang riwayat roa itu nuran itu sah. Mungkin dia menganggap nuran itu ya Allah. Enggak, dalam rupa nur. Gitu. Enggak, ini kan itirafnya dalam masalah roa itu nur. Tidak dalam masalah roa itu wajhilah. Bilang ya tima ispatu roa itu nur. Ini bahas roa itu nur. Cahaya terus kemudian nggak dilihat. Yang satu itu begitu itu cahaya terus nggak dilihat. Begitu seperti kita lihat matahari, cahaya terus dipalingkan. Kalau orang itu nur kemudian ya dinikmati. Orang itu nur berarti cahayanya dilihat dinikmati seperti rembulan. Saya lihat cahaya rembulan. Jadi ini cahaya matahari. Ra'aitu nur. Nah, anak arah kemudian saya tidak mau melihatnya karena cahaya. Terus tidak melihatnya. Ra'aitu nur ya, bukan ra'aitu wajhilah. Ada yang tepat apa yang dimaknai oleh Ibnu Labis? Ya, monggo. Terus anna ini artinya kaifah? Nurun anna arahu anna kaifah. Anna bisa maknanya kaifah. Anna kan maknanya tiga. Kaifah, min aina, sama satu lagi. Nurun anna arahu ay nurun kaifa arahu.